Apa hukum berdoa setelah sholat wajib? Yang disyariatkan setelah sholat wajib adalah berzikir. Ya, zikir itu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan doa tapi zikir. Nah, adapun waktu berdoa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya adalah dalam sholat. Terdapat perintah untuk bersungguh-sungguh berdoa saat sujud. Karena itu adalah momen seseorang paling dekat kepada Allah SWT saat sujud dalam sholat. Juga terdapat perintah, yaitu tadi, ya, sungguh-sungguh memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa ketika sujud, juga memperbanyak doa sebelum salam. Di tasyahud terakhir, setelah tasyahud, ya, setelah salawat, memperbanyak doa sebelum salam. Maka apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin menekuni doa setelah sholat wajib itu memiliki sunnah. Apalagi yang tata cara berdoanya secara berjamaah dipimpin oleh imam, ya, mengangkat tangan, itu lebih dekat kepada bid'ah. Jika seseorang telah selesai baca iftitah dalam keadaan imam belum membaca Al-Fatihah, apakah yang dia lakukan? Apakah dia mengulang baca iftitahnya? Tidak. Baca iftitahnya satu kali. Tidak disyariatkan diulangi. Satu kali saja. Salah satu dari bacaan-bacaan iftitah. Jika sudah selesai dan imam belum kedengaran membaca Al-Fatihah, bisa dimanfaatkan untuk baca Al-Fatihah. Mendahului imam, tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh itu mendahului imam dalam gerakan. Mendahului imam dalam hal gerakan. Dan sifatnya gerakan. Tayyib, rukuk sebelum imam rukuk dan semisalnya. Juga sebagaimana yang kita pelajari, mendahului imam bertakbir atau bahkan bersamaan takbir, takbiratul ihram dengan imam, itu tidak boleh. Adapun dalam gerakan yang sama, misalkan sama-sama berdiri dengan imam, ya, maka tidak mengapa mendahului bacaan Al-Fatihah imam, tidak masalah. Jika tidak melakukan itu, ya menunggu sejenak sampai imam membaca Al-Fatihah kemudian ikut berbarengan dengannya. Baik, karena kesempatan baca Al-Fatihah bagi makmum ada tiga kesempatan. Yang pertama sebelum imam baca, yang kedua bersamaan berbarengan, yang ketiga setelah imam baca.